salah satu teman saya itu kumpulan tukang-tukang becak di Yogyakarta, dipimpin oleh Pak Kuat namanya. Saya sering sarasian sama mereka dan bertanya, apakah sehari-hari dalam pekerjaan panjenengan sebagai tukang becak ini sampean mikirin uang? Saya tanya gitu. Oh iya, saya kan bapak rumah tangga, harus mikirin nafkah. Oke, saya bertanya berikutnya. Anda sehari narik becak berapa jam? Ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang cuma 6 jam. Oke, pertanyaan saya yang ketiga. Selama 6 jam atau 8 jam atau 12 jam menarik becak, itu pikiran berpikir mengenai uang itu berapa lama? Apa ya 6 jam, 8 jam, 12 jam? Dalam waktu sehari Anda memikirkan uang itu berapa lama? Ternyata mereka mikirin uang terus-menerus selama 6 jam, 8 jam, 12 jam. Padahal uang itu difikirkan kan cukup pada saat transaksi. Jadi ketika tawar-menawar, dari stasiun mau ke kantor pos berapa, di situ uang difikirkan. Selesai transaksi, sudah tidak ada masalah lagi. Jadi ketika dia mulai menggenjot becak, itu dia sudah nggak perlu mikir uang karena pasti akan dapat bayaran. Sehingga selama dia menggenjot becak, dia bisa bersyukur kepada Allah, kakinya kuat, dia buktikan tanggung jawabnya kepada Allah. Dia bangga bahwa dia bisa bekerja untuk anak istrinya. Dia bisa berpikir macam-macam, bisa menghayati dan menikmati macam-macam. Artinya memikirkan uang itu sebenarnya dalam sehari mungkin cukup beberapa menit. Yang paling mengherankan pegawai negeri. Pegawai negeri itu seumur hidup pasti dapat uang, tapi pekerjaannya cuma satu, mikirin uang. Jadi yang ingin saya maksudkan kepada Anda semua adalah, uang tidak perlu menguasai kita karena dia bisa kita capai hanya sekian sedikit persen dari hidup kita. Dan prosentase selebihnya bisa kita pakai untuk memacu kreativitas, rasa syukur, etos kerja. Dan itu efeknya adalah uang kita bertambah. Terima kasih.